الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dengan nikmatnya dalam program kita, yaitu pembacaan kitab Kifayatul Akhyar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang kita baca di hari-hari sebelumnya dan juga hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat sekaligus menjadi tambahan amal ibadah kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita teruskan pembacaan kitab Kifayatul Akhyar dari apa yang kita sudah baca di sebelumnya tentang nawaqidul wudu, pembatal-pembatal wudu. Nah, kita kemarin berhenti di sini nih. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin wa qila ahlan Pak Ustaz Zulkifli. Wakira inna khurujal madiyi yankudul wudu'a aydun. Dan dikatakan juga bahwa air mani, keluarnya air mani itu membatalkan wudu juga. Nah, tapi kalau kita baca dari sini ini agak, ini nih kita masih permulaan episode, jadi kalau kita baca sini kurang nyambung. Nah, kita balik mundur ke beberapa baris sebelumnya, satu atau dua baris sebelumnya kita baca di wa yustasna mimma kharaja minas sabilaini. Jadi sebelumnya mazhab Asy-Syafi'i telah sepakat bahwa seluruh makharaja minas sabilaini, seluruh yang keluar dari dua lubang kemaluan itu membatalkan wudu. Wa yustasna, akan tetapi dikecualikan, mimma kharaja minas sabilaini, dari apa yang keluar dari dua lubang kemaluan, dikecualikan al-mani, air mani. Jadi seluruh yang keluar, apa sih bahasanya, apapun yang keluar dari dua lubang kemaluan, ainan kana aurihan, najisan kana au tahiran, mu'tadan kana au nadiran, itu hukumnya membatalkan wudu. Illal mani, kecuali air mani gitu. Nah, kemarin kita sudah definisikan hadis itu apa, madhi juga kita sebutkan definisinya. Mani itu kelewatan, kita belum definisikan mani. Al mani itu sa'ilun abyad sakhinun, sa'ilun abyad sakhinun, dia warnanya putih mengalir, sakhin, sakhin itu tebal, kental. Beberapa ulama mendefinisikan ladzijun, yaitu lengket gitu. Walahu raihatun, dan dia punya bau, punya aroma, karaihatil ajini awil baydi, seperti raiha, seperti baunya adonan roti atau juga albid, telur busuk gitu. Jadi kalau saya artinya telur busuk, itu namanya air mani. Nah, tapi air mani ini punya kemiripan dengan wadi. Jadi ada armazi dengan mani dengan wadi. Nah, madzi kemarin kita udah definisikan tuh ya, sa'ilun asfar khafif, jadi yakhruj inda thawrani al-syahwati biduni syahwa. Al-mani tadi sa'ilun abyadun thakhinun yakhruju bitadaffuqi inda syahwat. Kemudian yang ketiga adalah al-wadi. Al-wadi itu mirip definisinya seperti apa namanya al-mani. Dia abyad, dia warnanya putih, tapi sebahagian mengatakan wadi itu khafif, encer gitu. Yakhruju inda hamli as-sakil. Dia sering keluarnya kadang-kadang ketika orang membawa barang-barang besar, atau inda syiddati ta'bi, ketika capek yang luar biasa. Jadi air mani dengan wadi itu punya kemiripan. Bedanya, nah ini penting nih bedanya. Bedanya air mani itu kalau keluar itu cirinya tiga. Ada tiga, mana gimana? Ada tiga ciri air mani. Pertama, khurujuhu bitadaffuqi, keluarnya dengan memancar, itu air mani. Yang kedua, gitu. Khurujuhu ma'al futur. Ketika dia keluar, begitu ya, keluarnya itu meninggalkan kelelahan. Jadi kalau air mani itu pertama dia keluarnya memancar, bahasa bahasa itunya muncrat gitu. Kemudian yang kedua, dia keluarnya itu meninggalkan futur. Jadi kalau ketika air mani itu keluar, badan tuh lemes gitu ya. Jadi energinya seakan hilang. Kemudian yang ketiga, ia khurujuhu bisyahwah. Dia keluarnya karena sebab syahwat itu tadi. Jadi ada tiga itu sifatnya air mani. Kalau tiga ini enggak, maka dikatakan itu al-wadi. Yaitu khurujuhu bitadafuki, khurujuhu ma'a syahwati. Yang ketiga, yaitu apa namanya, khurujuhu ma'al futur. Keluar bersama, keluar dengan memancar, keluarnya dengan syahwat. Kemudian yang ketiga adalah setelah keluar dia meninggalkan futur, meninggalkan kelelahan pada badan. Itu tiga ciri air mani. Jadi seluruh hal yang keluar dari lubang kemaluan itu membatalkan wudu kecuali air air mani. Alal madhhabi, menurut pendapat madhhab Ar-Rafi'i dalam kitabnya Imam Ar-Rafi'i, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ar-Rafi'i, maksudnya yaitu Asy-Syarhul Kabir. Asy-Syarhul Kabir dengan Fathul Aziz itu dia-dia juga. Jadi kitab Imam Ar-Rafi'i, Fathul Aziz ala Syarhil Wajiz, itu Asy-Syarhul Kabir sebutannya. Nah, Asy-Syarhul Kabir ini atau Fathul Aziz ini kemudian diringkas, diikhtisar menjadi Raudhatul Talibin oleh Imam Nawawi. Ala al-madhhabi fi Ar-Rafi'i wa Raudhati. Menurut pendapat mazhab sebagaimana Ar-Rafi'i yang disebutkan Imam Ar-Rafi'i dalam Asy-Syarhul Kabir wa Raudhati dan juga Imam Nawawi dalam kitab Raudhah, wa wujjiha, dan kemudian diberikan argumen dalilnya, bi anna ma aujaba a'zamal amrayni, bahwa sesuatu yang mewajibkan perkara yang lebih besar daripada dua perkara. Kemarin kita singgung taharah itu ada dua, taharah sughra dengan taharah kubra. Taharah sughra itu ya wudu, taharah kubra ya janabah, mandi janabah kan gitu. Hadas kecil dengan hadas besar. Ma aujaba a'zamal amrayni bi khususihi, sesuatu yang mewajibkan perkara yang lebih besar daripada dua. Nah, air mani mewajibkan mandi janabah. Ini adalah a'zam, perkara yang lebih besar daripada dua perkara tadi, yaitu dengan wudu. Bi khususihi, dan dengan kekhususannya, artinya ada teks apa namanya dalilun yadullu ala wujubil ghusli bil mani, ada dalil yang khusus eksplisit menyebutkan bahwa air mani itu membuat orang wajib mandi janabah. Fala yujib, maka dengan demikian tidak, ini kaidahnya mazhab ya, maka tidak, maka demikian tidak mewajibkan adwanahuma bi umumihi, tidak mewajibkan hal yang lebih rendah daripada dua hal yang tadi, bi'umumihi, dengan keumuman, dengan dalil keumuman bahwa segala sesuatu yang keluar kan eksplisitnya bahwa apa namanya air mani tidak ada, apa maksudnya dalil yang mengatakan air mandi batalkan wudhu itu dalil-dalil umum bahwa segala sesuatu yang keluar. Karena ibrah fil madhab itu adalah bil makhraj, bukan bil kharij, kan gitu. Segala sesuatu yang keluar dari lubang kemaluan. Gitu. Umumnya seperti itu, tapi ada dalil yang khusus bahwa air mani mewajibkan mandi janabah. Maka itu tidak mewajibkan wudhu begitu. Kazinal muhsan, sebagaimana zinal muhsan. Orang yang berzina dan dia muhsan sudah menikah lama lima aujaba azamal haddaini, yang di dalamnya karena dia berzina dan dia muhsan itu mewajibkan dua had yang lebih besar daripada had yang lain, yaitu arwah wa arrajm. Karena had itu hukuman ada dua bagi orang zina, rajm dengan aljild, aljild 100 kali cambuk 100, rajam ditimpuk sampai mati, yang kedua jild. Dari dua hukuman ini yang paling besar adalah rajm, kan gitu. Ketika orang zina dan dia muhsan, maka hukumannya adalah rajam. Gitu. Yang lebih besar, likaunihi zina muhsan, karena sebab dia adalah zina muhsan. Wa la yujib, la yujib adwanahuma, dan itu tidak mewajibkan dia mendapat hukuman jild. Gitu. Mendapat hukuman cambuk, wal jild, wa tagrib, sekaligus diasingkan likaunihi zina. Karena sebab itu hanya untuk perzinahan yang non muhsan, bukan muhsan. Jadi seperti itu. Wakila, baru kita masuk nih. Wakila inna khurujal mani biyankudul wudu'a aidan, dikatakan ini dari awal udah pakai kila. Imam Taqiyuddin al-Hisni dari awal sudah menyebutnya dengan istilah kila untuk menunjukkan kelemahannya gitu. Dikatakan inna khurujal mani, bahwa sesungguhnya keluarnya air mani yankudul wudu'a aidan itu membatalkan wudu juga. Wajibul ghusla, dan sekaligus dia juga mewajibkan mandi kama atlaqahu syekhu, sebagaimana yang dibutlakkan oleh Syekh Abi Syuja. Wa kadza lafdhu tanbih, dan begitulah lafadznya Imam Asy-Syarazi dalam kitabnya At-Tanbih. Wa bihi qala al-qadhi Abu Thayyib, dan itu juga keluar air mani membatalkan wudu, itu jugalah pendapat yang dikatakan oleh al-qadhi Abu Thayyib, yaitu Abu Thayyib At-Tabari. Wa Abu Muhammad Al-Juwayni, Abu Muhammad Al-Juwayni ini bapaknya Imam Al-Haramain. Kalau Imam Al-Haramain kan Abu'l Ma'ali Al-Juwayni. Abu Muhammad Al-Juwayni bapaknya Imam Al-Haramain. Wa jama'atun, dan sekelompok minhum di antara para ashab, para ulama Syafi'i, minhumul imam, di antara mereka ada imam, Imam Al-Juwayni, wal Ghazali, dan juga Imam Al-Ghazali. Wa sarraha bihi Ibnu Syuraij. Ini yang benar Ibnu Syuraij, jadi bukan Ibnu Surah. Kalau Ibnu Surah itu siapa? Enggak ada. Saya sih enggak nemu Ibnu Surah siapa. Tapi beberapa penjelasan dari guru kami ini salah cetak nih, bukan Ibnu Syuraij, tapi Ibnu Syuraij Jim, akhirnya Jim. Ibnu Syuraij Al-Kindi. Al-Kindi siapa ya? Saya lupa itu. Ibnu Syuraij itu salah satu ulama Syafi'i abad. Aduh, saya lupa itu. Jadi yang pasti ini bukan Ibnu Syuraij, tapi Ibnu Syuraij. Wa sarraha bihi Ibnu Syuraijin bi annahu yankudu, bahwasanya air mani membatalkan wudu. Wa itlaqu Syafi'i, dan dimutlakkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Ini perkataan Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Um. Yaqtadihi, yaitu mengarah kepada hal tersebut, bahwasanya air mani itu membatalkan wudu. Wa itlaqu Syafi'i, dan apa yang dimutlakkan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Um yaqtadi, itu sesuai dengan apa yang kita sebut bahwa air mani itu membatalkan wudu. Fa innahu qala, Imam Asy-Syafi'i mengatakan dalam kitab Al-Umnya, dallatis sunnatu ala al-wudu'i min al-madhi. Dallatis sunnah, hadis-hadis Nabi, sunnah-sunnah Nabi mengarah kepada bahwasanya wudu itu diwajibkan minal mazi, daripada keluarnya air mazi, wal bauli, dan juga kencing, murrihi, keluarnya kentut, wa kullu ma kharaja, dan seluruh apa yang keluar, min wahidin, daripada salah satu, minal furuj. Jadi kalau teksnya teman-teman yang dirahmati Allah, teksnya itu di sini ya, wa kullu ma kharaja min wahidin minal faraji wa syakhun. Nah, itu. Cuman ketika cek lagi, saya cek perkataan ini kepada kitab Al-Um Imam Asy-Syafi'i, ternyata teksnya itu tidak ada sebut kalimat wasakh. Jadi teksnya Imam Asy-Syafi'i, dalati sunnah ala al-wudu'i min al-madhi wal-bauli war-rihi wa kulli ma kharaja min wahidin min al-furuj. Jadi min al-farjinya jamak min al-furuj. Dah selesai sampai situ. Jadi perkataan wasakhnya ini dihapus. Karena perkataan Imam Syafi'i bukan seperti itu. Jadi perkataan Imam Asy-Syafi'i, dalati sunnah, bahwasanya sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maksudnya dalil-dalil sunnahnya, dalat itu menunjukkan alal wudu'i, bahwasanya wajib wudu minal madhi, daripada keluar air madhi, wal bauli keluar kencing, war rihi dan juga keluarnya kentut, wa kulli dan seluruh makharaja apa yang keluar min wahidin daripada salah satu, minal furuji dari kemaluan. Kita kemaluannya punya dua, jadi salah satu dari kemaluan itu depan dan belakang. Fafihi al-wudu, maka di dalam hal tersebut adanya keluar dari dua lubang kemaluan itu adanya wudu. Qala Ibnu Athiyyah fi tafsirih, Imam Ibnu Athiyyah fi tafsir mengatakan, Imam Ibnu Taimiyah itu salah satu ulama Syafi'i juga ya. Beliau punya kitab tafsir namanya Tafsir Ibnu Athiyyah. Cuma nama tafsirnya itu apa saya lupa gitu. Qala Ibnu Athiyyah, Imam Ibnu Athiyyah fi tafsirih, dalam kitab tafsirnya mengatakan il ijma, kesepakatan. Ala an ijma itu kesepakatan yang tidak lagi mungkin diselisih, tidak lagi mungkin, tidak lagi boleh untuk diperselisihkan, karena ijma kesepakatan seluruh apa namanya pendapat ulama. Ala anna al-maniyya, bahwasanya air mani naqidun lil wudu'i, itu membatalkan wudu. Wama istadalla bihi ar-Rafi'i, dan apa yang disebutkan oleh Imam Ar-Rafi'i, istadalla bihi, dia jadikan dalil, apa yang dijadikan dalil oleh Imam Ar-Rafi'i, min anna syai'a, bahwasanya sesuatu, idza awjaba a'dhama al-amrayni, kalau dia mewajibkan perkara yang besar daripada dua perkara yang ada, ila akhirih, sampai dalil seterusnya, naqadahu al-mawardi. Nah, dalilnya Imam Ar-Rafi'i. Imam Ar-Rafi'i itu kan maka dalil ma awjaba a'dhama al-amrayni bi khususihi lam yujib adwanahuma bi umumihi, kan itu dalilnya itu. Kemudian kata Imam Ibnu Athiyyah, dalil ini naqadhahu al-Mawardi, itu dibantah, dibatalkan dalilnya oleh Imam al-Mawardi bil haidi, dengan ketetapan haid, dengan hukum haid. Wa qala, beliau mengatakan innahu yankudul wudu, bahwasanya haid itu juga membatalkan wudu. Kan haid kan mewajibkan mandi janabah, kan gitu. Mestinya kalau kita pakai kaidah itu, haid itu tidak membatalkan wudu, dia membatalkan dia tidak mewajibkan wudu, dia mewajibkan mandi janabah aja. Dia tidak membatalkan wudu, dan ternyata haid juga membatalkan wudu, kan begitu. Innahu yankudul wudu abil ittifaq, menurut haid membatalkan wudu bil ittifaq, secara kesepakatan. Semua ulama sepakat haid itu membatalkan wudu. Wa wafaqa Ibnu Rifati, dan pendapat bahwasanya air mani membatalkan wudu itu disepakati juga, diaminkan juga oleh Imam Ibnu Rifah. Oleh Imam Ibnu Rifati, ala annahu yankudul wudu'a, bahwasanya air mani itu membatalkan wudu. Wallahu a'lam. Itu kata Imam Taqidin al-Hisni. Nah, kemudian ditambah lagi nih. Beliau mengatakan bahwa air mani tidak membatalkan wudu. Dan beliau sampaikan dalilnya bahwa mazhab Syafi'i mengatakan demikian. Kemudian beliau menjelaskan adanya pendapat bahwa air mani itu membatalkan wudu. Nah, kemudian beliau tutup nih paragrafnya soal air mani ini, beliau tutup kultu. Kalau aku sih bilangnya begini, nah gitu. Itu kultu tuh artinya kan aku katakan. Cuman kalau bahasa kitanya kultu, kalau saya sih bilangnya begini. Nah, ini katanya Imam Taqiyuddin Al-Hisni. Kultu, saya mengatakan wa ra'aitu bi khatil jarbardi. Khatil jarbardi ini saya lupa itu apa ya. Khatil jarbardi Saya lupa nih, Jalbardini masjid. Kemarin saya udah tahu. Kemarin udah ngerujuk ke salah satu ulama, Jalbardini itu udah inget, lupa lagi nih. Membanyakan dosa emang nih, lupa mulu. Kata Imam Taqiyuddin al-Isni, wa ra'aitu bi khatil Jalbardini, aku telah melihat teksnya al-Jalbardini, annal haidha, bahwasanya haid itu fi naqdihi lil wudu, bahwasanya haid itu, artinya Imam Taqiyuddin al-Isni ingin bantah gitu. Ya kan, kata Imam Al-Mawardi, salah tuh kalau dibilang sesuatu yang mewajibkan dua perkara. Perkara yang lebih besar daripada dua perkara, ternyata haid enggak tuh. Haid itu kan membatalkan wudu kan gitu. Dan itu semua sepakat. Nah, kemudian dibantah lagi oleh Imam Taqiyuddin al-Isni, wa ra'aitu bi khatil al-Jarbardi, aku lihat dengan dalam kitabnya al-Jarbardi, annal haidha, bahwasanya haid fi naqdihi lil wudu, yang dikatakan membatalkan wudu, fihi khilaf, bahwasanya dalam hal haid membatalkan wudu, khilafun, ada perbedaan. Artinya tidak semua sepakat itu. Maka karena tidak, Ahmad bin Husni Fakhruddin, itu Jalbardi, iya, betul-betul. Terima kasih Pak Jagat Lombok. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Teman-teman yang dirahmati Allah, Jalbardi itu dari Ahmad bin Husni Fakhruddin, Tangerang mengaji. Sehat lalu Pak Ustaz. Ahlan Pak Imam Ahmad. Wa'azahu ila ba'dil iraqiyin, dan pernyataan bahwa haid itu membatalkan wudunya diperdebatkan. Artinya tidak semua ulama sepakat kok yang namanya haid itu membatalkan wudu. Haid itu mewajibkan janabah, semua sepakat. Tapi apakah haid membatalkan wudu? Tidak semua sepakat. Siapa yang bilang tidak semua sepakat? Ba'dul Iraqiyin. Sebagian ulama Syafi'i yang manhajnya manhaj Iraqi gitu. Salah satu yang manhaj Iraqi itu Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi itu pentolannya Iraqi, sebagaimana Imam Ar-Rafi'i itu pentolannya Khurasi, Khurasiyun. Khurasiyun, ujung tombaknya maksudnya adalah mukharridnya ya Imam Ar-Rafi'i. Iraqi itu ujung tombaknya mukharridnya Imam An-Nawawi. Wa qawluhu, dan pernyataan Imam, pernyataan atau perkataan Syekh Abi Syuja dalam matannya, makharaja minas sabilaini, segala yang keluar dari dua lubang kemaluan, uhturiza bihi, itu dikecualikan dengan pernyataan tersebut, amma idza kharaja min ghairihima, dengan sesuatu yang keluar min ghairihima, dari bukan dua kemaluan. Jadi disebutkan minas sabilaini untuk menunjukkan bahwa kalau keluarnya bukan dari dua lubang kemaluan, kalfasdi, seperti darah alfasd. Alfasdi itu mirip kayak bekam. Alfasdi itu apa ya kalau bahasa Indonesianya ya. Jadi alfasdi itu darah yang keluar karena ya kayak mirip bekam gitu lah. Wal hijamati, dan juga bekam. Wal qai'i, dan juga muntah. Kalau muntah kan keluarnya enggak dari lubang kemaluan, muntah dari depan tuh. Wa nahwi dzalika, dan sejenis itu, segala sesuatu yang kita lihat itu najis dan keluar bukan dari dua lubang kemaluan, begitu. Fa innahu la yanqudhu wudhu'a, karena itu tidak membatalkan wudu. Kenapa tidak membatalkan wudu? Ini dalilnya. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihtajam. Nabi Muhammad berbekam, musalla, kemudian beliau salat, walam yatawaddu, dan beliau tidak wudu lagi. Jadi Muhammad bekam, habis bekam kemudian langsung sholat, walam yatawadda, dan dia tidak wudu lagi. Kalau seandainya keluarnya darah karena sebab bekam itu membatalkan wudu, tentu Nabi Muhammad wudu lagi kan gitu, karena wudunya batal. Tapi Nabi Muhammad enggak wudu lagi. Itu berarti keluarnya darah dari bukan lubang kemaluan tidak membatalkan wudu. Walam yazid ala ghasli mahajimihi, dan Nabi pun tidak menambahkan basuhan. Artinya kan tidak menambahkan basuhan pada tempat-tempat di mana keluar air darah, keluar darahnya itu. Wali anna naqdha, dan karena pembatalan wudu, bimislima waradat bihi sunnah, dengan sesuatu yang dikeluarkan, dengan sesuatu yang diriwayatkan dari sunnah atau dari riwayat dari hadis atau dari teks Al-Quran dan sunnah, ghairu ma'qulil ma'na. Itu hampir kebanyakan semuanya ghair ma'qulil ma'na, sifatnya dogmatis. Tidak ada maknanya. Artinya tidak ada maknanya itu bukan sesuatu yang bisa dilogikakan. Fala yasihul qiyasu alaihi, maka tidak bisa dikiaskan. Kalau ono darah keluar dari lubang balon batal, berarti ini juga darah keluar batal. Enggak. Jadi apa yang disebutkan dalam teks syariah tentang pembatal wudu itu ghair ma'qulil ma'na. Itu sifatnya itu ghair ma'qul, ta'abudi, dogmatis. Maka karena ini sifatnya dogmatis, tidak bisa dikiaskan. Kalau itu darah keluar dari kemaluan batal, ya ini juga batal, kan gitu. Kalau itu keluar itu najis, maka ini juga najis, keluar batal dong, kan gitu. Itu kan yang keluar dari dua lubang kemaluan kan biasanya kotoran. Kotoran itu kan najis. Ya kalau itu najis batalin wudu, ini juga keluar darah najis dong. Enggak bisa dikiasin begitu. Kenapa? Karena ma waradat bihi sunnatu. An-naqd bimithli ma waradat bihi sunnah. Pembatalan wudu yang disebutkan dalam teks-teks syariat itu ma'quli ghair ma'qulil ma'na, itu semuanya ghair ma'qulil ma'na, sifatnya tidak bisa dilogikakan, sifatnya dogmatis. Fala apa namanya, fala yasihul qiyasu alaihi, maka tidak bisa dikiaskan. Wali anna al-khuruj min as-sabilaini, bahwasanya keluarnya sesuatu dari dua lubang kemaluan, lahu khususiyatuh, dia punya kekhususan sendiri. Apa kekhususan sendiri? Ya keluar dari lubang kemaluan itu kekhususan. La tujad fi ghairihima, maka tidak tidak ditemukan kekhususan itu fi ghairihima, dari selain dua lubang kemaluan. Wallahu a'lam, gitu ya. Jadi untuk keluar dari lubang kemaluan itu kan proses dalam tubuhnya banyak tuh ya. Dia harus lewatin ini, lewatin itu, lewatin ini, lewatin itu, bertemu ini, bertemu itu, kemudian berubah dari satu benda yang awalnya di buah-buahan, kemudian masuk, berubah, tahu-tahu keluar. Itu kan punya kekhususan. Nah, untuk bisa keluar dari lubang kemaluan itu ada proses yang tidak dimiliki organ tubuh lain, kan begitu. Makanya dia hukumnya berbeda. Ini sih tambahan aja ya, li'anna al-khuruja minas sabilin, itu tambahan aja. Tapi yang pasti itu yang awal tadi, li'anna naqdha, bahwasanya pembatalan wudu bimithli ma waradat bihi sunnah, dengan sesuatu yang memang disebutkan oleh sunnah, oleh teks, itu sifatnya ghair ma'qulil ma'na, itu tidak punya logika, artinya dogmatis, itu ta'budi, ritual, fala yasihul qiyasu, maka tidak bisa dikiaskan. Wallahu a'lam qala, tanggung ya, kita terusin. Wallahu a'lam qala, wan naumu 'ala ghairi hay'atil mutamakkini minal ardi maq'aduhu wa zawalul aqli bisukrin wa mar'au maradin. Kata Imam, kata Syekh Abi Suja, wa-naumu, dan pembatal yang kedua, ini batal kedua, yaitu an-naumu, tidur. Tapi tidurnya ala ghairi hay'atil mutamakkini minal ardi maq'aduhu. Ala ghairi hay'atil mutamakkin, tidur dalam keadaan yang tidak mutamakkin. Mutamakkin itu menempelkan, minal ardi menempelkan ke tanah, maq'aduhu, apa yang menempel, maq'ad itu pantat. Karena maq'ad itu tempat duduk seseorang, maka pantat itu disebut maq'ad. Jadi yang dibatalin wudu itu tidur dalam keadaan tidak mutamakkin, tidak menempelkan pantatnya di atas tanah gitu. Duduk gitu ya. Itu yang membatalin wudu. Wa zawalul aqli, dan juga batalnya wudu karena sebab hilang akal, karena sebab hilang akalnya, karena sebab bisukurin, karena sebab dia mabuk atau maradin atau sakit. Wa nakidu thani, kata Imam Taqiyuddin Al-Husni, an-nakidu thani, pembatal wudu yang kedua, zawalul aqli, hilang akal. Walahu asbabun, dan hilangnya akal itu punya sebab. Apa sebab hilang akal? Minha, di antara sebab-sebabnya, an-naumu, yaitu tidur. Wa haqiqatuhu, dan hakikatnya tidur. Bentar ya. Pertanyaan ntar kalau udah habis ya. Wanam waminha di antara sebabnya hilang akal an-naumu yaitu tidur. Wa hakikatuhu dan hakikatnya dari hakikatnya tidur apa? Definisinya tidur istirkha'ul badani. Istirkha itu artinya apa ya? Istirkha itu artinya renggang, badannya renggang. Merenggangkan badan, maksudnya membuat badan itu nyaman, gitu. Membuat badan itu ya istirha, nyaman pada posisi nyaman, itu namanya istirha. Badannya nyaman, wa zawalu syu'urihi, dan hilang rasanya. Artinya kalau orang tidur dicolek dia enggak berasa, kan begitu ya. Ditarik kupingnya dia enggak berasa, hilang rasanya. Badannya renggang, rasanya hilang, begitu. Membentangkan badan, betul. Betul, membentangkan badan itu bahasa Indonesia yang benar. Tapi kalau saya nyebutnya itu renggang badannya. Orang kalau tidur kan badannya renggang kan gitu. Maka itu salah satu kenikmatan dunia itu tidur dengan badan yang renggang gitu. Kalau sampai tidur aja badannya enggak renggang, wah, nikmat tidur tuh enggak dapat dia. Karena kenikmatan dunia yang bisa dimiliki oleh semua orang itu kan dua, makan sama tidur. Kalau makan sama tidur udah enggak enak, berarti punya masalah banget tuh orang. Istirha'ul badani, merenggangkan badan, membentangkan badan, maksudnya dalam menyamankan badan. Badannya diposisikan dalam keadaan nyaman, wa zawalu syur'ihi, dan hilang rasanya. Wa khafa'u kalamin min 'indihi, dan hilang suara daripada telinganya. Artinya dia enggak bisa lagi dengar suara orang yang samping ngomongnya. Kalau dia masih bisa dengar berarti enggak tidur namanya. Itu namanya ngantuk. Jadi kalau definisinya ngantuk dengan tidur itu bedanya tuh kalau orang tidur dia nggak dengar, nggak rasa, dia juga nggak dengar suara orang yang dari luar. Tapi kalau ngantuk dia masih bisa mendengar, cuman kagak paham apa yang diomongin, itu namanya ngantuk. Walaysa fi ma'na, walaysa fi ma'nahu nu'as, dan berbeda dengan apa namanya tidur tuh maknanya bukanlah makna nu'as. Nu'as itu ngantuk. Jadi maksudnya tidur berbeda dengan nu'as. Fa innahu la yankudul wudu bi kulli hal. Yang namanya ngantuk tidak membatalkan wudu bi kulli halin, dalam setiap keadaan. Bahwa yang namanya ngantuk, ya enggak batal wudu apapun keadaannya. Dia baik itu terlentang, di rebahan, dia duduk, dia senderan, apa dia pegangan di tangan orang, pokoknya kalau ngantuk enggak batalin wudu. Gitu ya. Apa bedanya ngantuk sama tidur tadi? Tidur itu istirha'u badan, badannya dibentangkan. Kemudian zawalu syu'urihi, hilang rasanya. Udah enggak ngerasain lagi dia apa-apain. Wa khafa'ul kalam, udah enggak bisa dengar lagi suara orang. Itu tiga. Kalau salah satu dari tiga ini kurang berarti dia bukan tidur. Nah, biasanya yang bedain tidur dengan ngantuk tuh itu khafa'ul kalam min 'indih dengan zawalu syu'ur. Hilang rasanya. Dan juga gak dengar. Dua itu biasanya masih bisa dirasakan oleh orang yang ngantuk. Dia masih kerasa kalau ditendang. Dia masih dengar kalau diomongin, kan begitu. Jadi namanya ngantuk. Bikulli halin, tidak batalin wudu. Wadalilun naqdi min naumi, dalilnya batal wudu dengan karena sebab tidur. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-aynani wika'us sahhi. Al-aynani, dua mata, wika'us sahh. Wika itu penutup. Bukan penutup. Wika itu ribab. Ribab itu artinya tali, pengikat. Wika al-aynani wika'us sahhi, dua mata adalah pengikat. Lubang kemaluan. As-sahhu itu dubur. Pengikat artinya dia yang apa istilahnya, ceklekannya. Kalau bahasa kita ceklekannya. Jadi pengikat lubang dubur. Fa idza namatil ainani, kalau dua mata itu tertidur, intalaqal wika, maka terlepas ikatannya. Intalaq itu terlepas, al wika ikatannya terlepas. Faman nama falyatawadda, gitu. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah. Diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud wa Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah wa dzakarahu Ibnu Sakan. Dan ini juga hadis ini disebutkan oleh Imam Ibnu Sakan fi sunnatihil ma'thuratis sihah, dalam kitab sunnahnya, dalam kitab hadisnya al-ma'thuratis sihah. Jadi Imam Ibnu Sakan ini kitab al-ma'thurah as-sihah, saya enggak tahu ya kitab al-ma'thurat as-sihah ini apakah matbu atau tidak. Apakah ada cetak? Maksudnya sudah dicetak atau tidak? Atau masih manuskrip? Tapi yang saya tahu Imam Ibn Sakhan itu punya kitab namanya As-Sahih. Sebagaimana Sahih Imam Ibn Khuzaimah, Sahih Al-Bukhari. Itu kitabnya Imam Ibn Sakhan. Tapi kalau mungkin saja Al-Ma'thurati Sihani adalah As-Sahihnya Imam Ibn Sakhan. Gitu ya. Jadi kitab yang beliau punya itu Sahih Ibn Sakhan begitu. Cuman kalau kitab Kifayatul Akhir Imam Ibn Taqiyuddin Rasin menyebut Al-Ma'thurati Sihani, maksudnya entah ini kitab beliau baru yang lain atau kitabnya As-Sahih itu disebut sebagai Al-Ma'thurat As-Sihah. Wa ma'nal hadis. Nah, kita pahami hadisnya. Ma'nal hadisnya, hadisnya. Ma'na hadisnya, arti hadis yang tadi al-yaghdhatu, keterjagaan, matanya terbuka, enggak tidur, wika udubur. Kalau matanya enggak dubur, matanya enggak dubur. Matanya terbuka, dia enggak tidur, itu wika udubur, itu jadi pengikat dubur. Pengikatnya dubur, artinya dubur tertutup. Fa idza nama zahlab dub, kalau dia tidur maka duburnya terbuka. Hilang itu ikatan, karena hilang ikatannya, hilang perekatnya, maka dubur terbuka. Maka kemungkinan ada yang keluar, ya pasti ada. Apalagi dia tidur, dia tidak merasakan gitu. Kenapa kemudian ada syarat harus nempelin tanah? Gampang gini. Pernah lihat ini, orang naik motor, atau kita lagi naik mobil, lagi nyetir gitu. Kemudian pas di lampu merah berhenti, itu motor geser kanan, geser kiri. Gitu. Pantatnya diangkat satu, geser kanan, geser kiri. Lagi duduk juga sama, lagi geser kanan, geser kiri. Kira-kira apa yang dilakukan dengan, maksudnya apa dengan geser kiri, geser kanan itu? Itu kan untuk membuka pantat biar kentut bisa keluar gitu. Jadi emang kentut tuh angin yang tidak bisa beroperasi kecuali dengan adanya udara juga. Maka ketika dibuka itu pantat, ada udara yang masuk, kentut juga bisa keluar. Tapi kalau pantatnya nempel terus, orang susah kentutnya kan gitu. Orang susah kentutnya, dia kudu belok kanan belok kiri. Itu sebab kenapa ya Syafi'iyah menyebutkan tidur hilang rasanya. Maka kalaupun keluar enggak ketahuan tuh. Cuman bagaimana biar enggak keluar, tidurnya duduk. Pantatnya nempel di atas tanah sehingga tidak ada udara yang masuk ke sela-sela dubur tersebut sehingga memberikan ruang untuk kentut bisa keluar. Kita tutup tuh tanah ruangannya. Sehingga dia enggak bisa keluar tuh kentutnya. Begitu. Wa yustathna ma idza nama mumakkinan maq'adahu minal ardi. Mumakkinan maq'adahu minal ardi. Nah, itu dikecualikan. Jadi tidur itu membatalkan wudu karena ketika dia tidur pantatnya terbuka. Kalau terbuka kan ada yang keluar masuk akhirnya kan. Ada yang keluar masuk. Wa yustathna, dan dikecualikan. Ma idza nama mumakkinan maq'adahu minal ardi, dikecualikan kalau tidurnya mumakkinan, dia nempelin maq'adahu, pantatnya minal ardi, ke atas tanah. Ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Walau kana mustanidan ila syai'in. Nah, ini jadi perdebatan ya. Walau kana mustanidan ila syai'in bihaithu law zala saqata. Law zala la saqat. Jadi walau kana mustanidan, walaupun dia bersandar ila syai'in, kepada sesuatu, bihaitsu law zala la saqata, kalau sesuatu yang disenderin itu kita hilangkan maka dia jatuh. Ada orang tidur nyender di tembok gitu, itu mutamakin enggak? Mutamakin gitu, karena yang jadi ukuran mutamakin itu pantatnya nempel tanah. Nyender enggak nyender, pokoknya pantat nempel tanah, walaupun dia nyender di tiang atau dia nyender di benja atau dia nyender di bangku, yang kalau bangkunya kita tarik dia jatuh gitu, itu tetap dikatakan sebagai mutamakin. Karena yang dimaksud mutamakin itu nempel tanah pantatnya. Enggak ada urusan apa dia nyender apa enggak nyender gitu. Ini pendapat yang sahih dari mazhab Asy-Syafi'iyah. Kata Imam Taqiyuddin Al-Hisni. Lima rawa Anas radhiyallahu taala anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dulu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya namun mereka tidur, summa yusallun walam yatawaddaun, wala yatawaddaun. Kemudian setelah tidur dia sholat dan dia nggak wudhu lagi. Ini kalau hadis ini doang artinya berabe nih, karena tidur kan gitu, tidak dijelasin tidurnya bagaimana. Pokoknya tidur aja. Nah, berarti tidur nggak batalin wudhu nih, kan Nabi Muhammad para sahabat tidur kemudian setelah tidur sholat nggak wudhu lagi. Nah, itu hadis yang pertama bilangnya tidur. Tapi zada Abu Dawud, rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa zada Abu Dawud, Imam Abi Dawud menambahkan dalam riwayatnya, hatta takhfiqu ru'usuhum. Takhfiqu ru'usuhum itu gitu. Takhfiq itu naik, turun naik, takhfiq. Nah, itu. Ru'usuhum kepala, sampai kepalanya itu turun naik gitu. Kalau ada kalimat takhfiqu ru'usuhum itu berarti mereka itu tidur dalam keadaan duduk gitu. Dan kenapa enggak batalin wudu? Karena duduknya mutamakin gitu. Jadi tidur yang dimaksud dalam riwayat Imam Muslim itu jelaskan oleh Imam Abi Daud bahwa tidurnya itu dalam keadaan duduk. Apa buktinya itu? Takhfiqu ru'usuhum. Karena kalau tidur telentang kepalanya enggak bakal bergerak kan gitu. Kepalanya bergerak naik nurun itu berarti dia tidurnya dalam keadaan duduk gitu. Wa kana dzalika 'ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dan itu terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rijalu isnadihi kulluhum thiqat. Rijalu isnadihi kulluhum thiqat. Rijal pelaku sanadnya semuanya thiqah. Minha wa minha. Dan di antara sebab hilangnya akal, ay asbabu zawalil akli, sebab hilangnya akal, al igma, igma itu pingsan, wal junun, judun gila, wasukri, mabuk, wahadihi nawakidun lil wudu'i bikulli hal. Dan tiga hal tadi, pingsan, gila, dan juga mabuk, itu adalah tiga hal yang membatalkan wudu ala kulli hal dalam setiap keadaan, baik itu mabuknya duduk apa celentang, baik gilanya itu rebahan apa duduk, pingsannya duduk apa rebahan, itu semuanya batalin wudu. Dan pembatal wudu karena sebab mabuk, gila, dan pingsan ini, itu dalil istiqra. Istiqra itu sensus. Jadi memang diteliti setiap orang mabuk. Dan orang mabuk itu sangat punya kemungkinan, orang mabuk, orang gila gitu ya, orang pingsan, itu punya kemungkinan ada sesuatu yang keluar dari lubang kemaluannya. Zawadul akli itu menghilangkan rasa. Rasanya itu salah satunya adalah rasa yang keluar dari dua lubang kemaluan. Gitu. Lianna nauma aidu, lianna nauma, karena yang namanya tidur, idza kana naqidan, kalau dia batalin wudu, fahadhi aula, maka hal-hal ini lebih utama batalin wudu. Tidur aja batalin wudu, apalagi ini. Az-zuhulu, az-zuhul itu adamu syu'ur, tidak bisa merasakan, inda hadhihi al-asbab ablagu minan naumi, tidak bisa merasakan sesuatu dari tubuhnya keluar apa enggak keluar, inda hadhil asbab, karena sebab ini gila, mabuk, dan juga pingsan, ablag minan naumi, itu lebih jauh impact-nya daripada tidur kan gitu. Kalau tidur orang bisa sadar lagi, tapi kalau gila sadar kapan tahu gitu. Wallahu taala alam. Insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang, mudah-mudahan apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat. Kita jawab ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana dengan wati haid yang melakukan wudu sunnah sebelum tidur secara dia kan sedang berhadas, apakah dibolehkan? Kalau dibolehkan, dibolehkan, nggak ada masalah. Orang haid kemudian wudu, cuman wudunya itu tidak mengangkat hadas, wudunya tidak mengangkat hadas, dan juga wudunya tidak menghilangkan najis karena dia dalam keadaan hadas besar. Adapun ada kesunahan sebelum itu, ya insya Allah dapat pahala kesunahan insya Allah. Tapi saya belum cek lagi ya tentang hadis tadi ya, tentang adanya kesunahan. Karena kalau yang namanya sunnah kan urusannya dapat pahala nggak dapat pahala nih. Kalau urusannya dapat pahala apa nggak dapat pahala, kan kita nggak bisa ngomong diri, kudu pakai teksnya dari Al-Quran atau dari sunnah Nabi Muhammad. Cuman saya belum cek apakah ada kesunahan orang haid berwudu sebelum tidur, itu saya belum cek. Tapi kalau boleh apa buang enggak, ya boleh mau boleh. Cuman wudunya jadi apa, ya enggak jadi apa-apa. Karena di dalam keadaan hadas besar, wudunya tidak berpengaruh. Mungkin ada teman-teman yang bisa memberikan informasi tentang hadis bahwa ada kesunahan wudu sebelum tidur walaupun dalam keadaan haid. Tapi saya belum tahu soal itu ya. Wallahu ta'ala alam, insyaAllah kita lanjut di pertemuan akan datang. Bagi para asati, teman-teman ustaz, teman-teman sarjana muslim, para kiai, tokoh masyarakat, ajengan yang mengikuti, kalau tidurnya duduk, duduknya nempel tanah, nggak batal. Yang batal tuh kalau telentang, rebahan, selonjoran, apa namanya, pokoknya tidurnya tidak nempel tanah pantatnya, itu yang membatalkan wudu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon jika ada kesalahan dalam baca kitab Kifayatul Akhyar, atau ada salah dalam menerjemahkan, atau juga salah dalam menjelaskan teks Kifayatul Akhyar, saya dengan sangat mohon untuk minta dikoreksi. Saya sangat senang sekali jika mendapatkan koreksian tersebut, baik melalui kolom komentar atau juga melalui nomor pribadi saya lewat WhatsApp atau juga Telegram. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.